بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan هل يعتبر من يجالس أهل البدع ولكن لم تظهر منه مخالفة غير هذه هل يعتبر مستورا؟ Apakah dianggap orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah akan tetapi tidak nampak darinya penyelisihan selain duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah ini? Apakah ia dianggap sebagai seseorang yang tidak jelas keadaannya? Al-jawabu jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, hadza maksyufun, orang ini telah tersingkap keadaannya. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu, orang yang tersamarkan oleh kita kebid'ahannya tidak tersamarkan bagi kita berkumpulnya ia dengan ahlul bid'ah. Hadza laisa masturan, orang ini tidaklah tertutupi keadaannya. War rasulu alaihi salatu wassalamu yaqulu الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. رسول عليه الصلاة والسلام mengatakan, ruh-ruh seperti pasukan yang berkelompok yang saling mengenal, saling cocok di antara mereka, mereka akan bersatu. Dan yang tidak saling mengenal di antara mereka, tidak ada kecocokan di antara mereka, maka mereka akan berpisah. Ya akhi, hadzal mubtadi'u maridun, anta kaifa tujalisuhu, hadza khata'un. Wahai saudaraku, ahlul bid'ah ini adalah orang yang sakit. Bagaimana mungkin engkau bermajlis dengannya? Ini adalah sebuah kesalahan. Anta jalisis salihina, وَخُذْ مِنْهُمُ الْخَيْرَ, bermajlislah engkau dengan orang-orang yang saleh, ambillah dari mereka kebaikan. وَهَذَا مُجَالَسَتُهُ تَدُرُّكَ, sedangkan ahlul bid'ah ini bermajlis dengannya akan memadaratkanmu. Fa anta la tujalishum mujalasatal akhdani wal asdiqai wal ahibai, maka janganlah engkau bermajlis dengan mereka para ahlul bid'ah sebagaimana engkau bermajlis dengan teman-teman dengan para sahabat dan dengan orang-orang yang engkau cintai. Innama in wajadta fursatan ma'ahu fi masjidin, fi madrasatin, fi ta'iratin, fi sayyaratin, fi safarin, hasalta fursatan ma'ahu, bayyin lahul haqqa, bayyin, li'annahu indahu khata'un, indahu dalalun, bayyin lahu bil adillati. Hanya saja apabila engkau mendapatkan kesempatan bersamanya, bersama ahlul bid'ah tersebut, di masjid, di sekolah, di pesawat, di mobil, dalam safar, engkau mendapatkan kesempatan bersamanya, jelaskan kepadanya kebenaran. Jelaskan, karena ia padanya terdapat kesalahan, padanya terdapat kesesatan. Jelaskan kepadanya dengan dalil-dalil. Fa in lam takun silatuka bihi ala hadzal asasi fabta'id anhu, maka apabila hubunganmu dengannya tidak berada di atas fondasi ini, maka menjauhilah engkau darinya. Li'annahu la khaira laka fi mujalasatihi, karena tidak ada kebaikan bagimu dalam bermajlis dengannya. Imma takunu mudahinan ma'ahu wa tukirruhu ala dalalihi, wa imma antusharikahu aydan fi nafsi dalalihi yajurruka huwa ila dalali. Bisa jadi engkau berbasa-basi dengannya dan engkau membiarkannya berada di atas kesesatannya. Bisa jadi pula engkau ikut serta dengannya dalam kesesatannya tersebut. Ia menyeretmu kepada kesesatan. Kafirun min ahlil bid'i indahum hamasun libatilihim. Banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka memiliki semangat yang kuat terhadap kebatilan mereka. Fa anta turidu an tajurrahu wa idza huwa yajurruka. Engkau ingin menyeretnya, namun ternyata dialah yang menyeretmu. Wa idza kunta da'ifan istaula 'alaika. Dan apabila engkau lemah, ia akan menguasaimu. Wa fi'lan katsirun minan nasi yaqulu ana unasihuhum wa ma tara illa wa hum mutahammisun li ahli al-bid'i wa bid'ihim. Dan benar-benar terjadi, banyak dari kalangan manusia mengatakan, aku akan menasehati mereka para ahlul bid'ah, namun tidaklah engkau melihat melainkan mereka bertambah kecintaan mereka kepada ahlul bid'ah dan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Fahada min athari mujalasati ahlil bid'ai warrukuni ilaihim. Maka ini termasuk di antara pengaruh bermajlis dengan ahlul bid'ah dan condong kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh api neraka. Ad-da'watu yad'uhumul alimul qawiyu syakhsiyatu yad'uhum bil hujjati wal burhani wa bil akhlaqi tayyibati wa bit tariqatil hasanati. Mendakwahi ahlul bid'ah, yang mendakwahi mereka adalah orang yang berilmu, yang kuat kepribadiannya. Ia mendakwahi mereka dengan hujjah, bukti, akhlak yang baik dan metode yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Serulah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. صَبَّكَ دَرَبَكَ إِسْبِرْ. Mungkin ia mencelamu, memukulmu, bersabarlah. Ya'ni hadha minas sifatil hasanati, yaitu kesabaran ini termasuk di antara sifat-sifat yang baik. As-sabru min a'zami ma'u'tiyal 'abdu. Kesabaran termasuk perkara yang paling agung yang seorang hamba diberi kepadanya. Ma u'tiyan nasu ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seseorang diberi, tidaklah manusia diberi dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Adhaka aw sabbaka isbir alaihi uhlim alaihi. Apabila ahlul bid'ah tersebut mengganggumu atau mencelamu, bersabarlah terhadapnya, berlemah lembutlah kepadanya. Qullahu ana uridu lakal khaira ya akhi. Allahu qala kada war rasulu qala kada wassalafu qalu kadha. Katakan kepadanya, aku menginginkan kebaikan bagimu wahai saudaraku. Allah Ta'ala mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, Salaf mengatakan demikian. In qabila minka falhamdulillahi, ma qabila utrukhu la tujalishu, faqad addaita wajibaka. Apabila ia menerima darimu walhamdulillah, apabila ia tidak menerima tinggalkanlah ia, jangan bermajlis dengannya, karena sungguh engkau telah menunaikan kewajibanmu. قال المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmil batini lam yujad fil kitabi wala fis sunnati fahuwa bid'atun wa dalalatun la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'a ilayhi. Dan setiap ilmu yang diklaim oleh para hamba berupa ilmu batin yang tidak ada di dalam Alkitab maupun Sunnah, maka ia merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengamalkannya maupun mendakwahkannya. Akan datang dalam syarah contoh ilmu batin yang dimaksud di sini. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, العلم هو علم الكتاب والسنة. قال الله قال رسول الله قال الصحابة. علم yaitu ilmu kitab dan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, para sahabat mengatakan, walighulati sufiyyati da'awan batilatun wa khatiratun. Dan orang-orang sufi ekstrim, mereka memiliki klaim-klaim yang batil dan berbahaya. Wa minha da'awahum ilmal batini alladhi la ya'khudhunahu min kitabillahi wala min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa innama huwa min wahyi syaitani. Di antara klaim-klaim mereka yang batil dan berbahaya tersebut adalah klaim-klaim mereka terhadap ilmu batin yang tidak mereka ambil dari kitabullah, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama, hanya saja ia berasal dari wahyu syaitan. Wa min ilmil batini hadza ma yad'ihi al malahidatu waz zanadiqatu mithlu an nusairiyatu an nusairiyati wad daruzi wa amsalha ulai wa aslafihim. Dan di antara ilmu batin adalah apa yang diklaim oleh orang-orang yang menyimpang dan orang-orang zindiq seperti orang-orang Nusairiyah, orang-orang Daruz dan semisal mereka dan pendahulu mereka. Haulai indahum ilmu batinin. Mereka ini pada mereka terdapat ilmu batin. Ilmu batinin yahdimul islam hadha. Ilmu batin meruntuhkan Islam ini. Kemudian yang setelahnya ini contoh-contoh ilmu batin yang dimaksud di sini. As-salatu laysatis salatu dzatar ruku'i was-sujudi syai'un akharu salat bukanlah salat yang memiliki rukuk dan sujud, akan tetapi sesuatu yang lain. As-sawmu ghairu hadas sawmi, puasa berbeda dengan puasa yang kita ketahui ini. Al-jannatu ghairul jannati allati ya'rifuha al-muslimuna, surga bukanlah surga yang diketahui oleh kaum muslimin. Wallati dzakaraha al-qur'anu, dan bukan pula yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Fahadha ilhadun wa zandaqatun, fa'inda sufiyyati aydan syai'un min hadha. Maka ini merupakan penyimpangan dan kezindikan. Pada orang-orang sufi juga terdapat sesuatu dari perkara ini. Fahum yuriduna ibtala syari'ati, fala yajuzu li muslimin an yusaddiqahum, bal yajibu an yuhadzira minhum wa min ilhadihim. Maka mereka ingin menggugurkan syariat ini, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk membenarkan mereka. Bahkan yang wajib adalah memperingatkan manusia dari mereka dan dari penyimpangan mereka. Wa ba'duhum yaqulu haddatsani qalbi an rabbi wa yadhhabu wa ya'malu wa yadhhabu ya'malu min adhkarin wa min ghairiha. Sebagian mereka mengatakan, telah menyampaikan kepadaku qalbuku dari Rabbku, dan ia pun pergi mengamalkannya, baik berupa zikir-zikir maupun yang lainnya. Yaquluna ra'aitu fil manami fulanun, ra'aitu Rasulullah. Mereka mengatakan, aku melihat fulan di dalam mimpi, aku melihat Rasulullah, yaitu fulan ataupun Rasulullah yang mereka klaim tersebut, menurut mereka mendatangkan syariat-syariat baru. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalamu syara'a, syara'a wantahat tashri'u min zamanin. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam telah mensyariatkan, dan pensyariatan tersebut telah berakhir semenjak dahulu. Ma mata hatta akmalallahu bihiddina. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam wafat sampai Allah Ta'ala sempurnakan dengan beliau agama ini. Fama yudda'a alaihi fil manami alaihi salatu wassalamu lihada la yuqbalu. Maka yang diklaim datang dari Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mimpi karena inilah tidak diterima. Limadha, kenapa demikian? Lihtimali an yakziba hadha alladhi yukhbiruka an rasulillahi, karena ada kemungkinan ia berdusta, karena ada kemungkinan orang ini yang mengkhabarkan kepadamu dari Rasulullah yaitu di dalam mimpi ia berdusta. Wa yahtamilu annahu madabata wa naqlu la budda fihi min ad-dabti. Dan ada kemungkinan pula ia tidak memiliki hafalan yang kuat, sedangkan penukilan syariat haruslah ada padanya hafalan yang kuat. Asyahidu intinya adalah annana ma naqbalu syai'an fil aqaidi wal ibadati wal umuril ukhra la naqbalu syai'an illa min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Intinya adalah kita tidak menerima sesuatu pun dalam perkara akidah, ibadah, dan perkara-perkara yang lain dari agama ini. Kita tidak menerima sesuatu pun darinya kecuali yang berasal dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tafaddalu wa barakallahu fikum.